Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran Mutamimatul Jurumiyah kita pada pagi hari ini di halaman 66. Di naskah yang kami miliki di halaman 60. Silakan dibuka halaman 60. Ya. Silakan siapa yang mau membaca bergantian. Ya, Abu Muhammad membaca. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala: tanbihun 'ulima mimma taqaddama anna 'alamat al-i'rab 14 minha 4 usulin ad-dhammatu lir-raf'i wal-fathatu lin-nasbi wal-kasratu lil-jarri was-sukunu lil-jazmi wa 10 furu'in na'ibatin an hadhihi al-usul ثلاث نبري ثلاث تنوب عن الضمة وأربع عن الفتحة واثنان عن الكسرة وواحدة عن السكون وأن وأن حسب. نعم بارك الله فيكم. تنبيه ulima mimma taqaddam anna alamatil i'rab 14 tanbih, perhatian. Diketahui dari pembahasan yang telah lewat bahwasanya tanda-tanda i'rab ada 14. Arba'un usulun atau arba'u usulin, ad-dhammatu lir-raf'i wal-fathatu lin-nasbi wal-kasratu lil-jarri was-sukunu lil-jazmi, yaitu 4 tanda pokok, antara lain dhammah bagi rafa, fathah bagi nasab, dhammah tanda bagi rafa, tanda pokok bagi rafa adalah dhammah, fathah untuk nasab yaitu tanda pokok bagi nasab adalah fathah, wal kasratu lil jar, kasra untuk jar yaitu tanda pokok bagi jar adalah kasra, wasukunu lil jasmi, sukun untuk jasm yaitu tanda pokok bagi jasm adalah sukun. Nah, ini tanda pokok 4 jumlahnya. Qala wa ashrun furu'un atau wa ashru furu'in na'ibatun an hadhil usul. Kemudian 10 tanda cabang pengganti untuk tanda pokok di atas, yaitu thalathun tanubu anil dhamati, 3 menggantikan dhamma, arba'un anil fathati, 4 menggantikan fathah, wasnatani anil kasroti, 2 menggantikan kasro, wawahidatun anis sukun, dan 1 menggantikan sukun. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian apa yang disebutkan di atas antum harus mengetahui atau ingat. Nah, dams. Barakallahu fikum. Seperti disebutkan di atas, arbaun usulun, empat tanda pokok doma untuk rofa. Nah, kemudian doma untuk rofa ini terjadi pada apa saja? Nah, itu ya telah disebutkan, yaitu pada isim mufrad, pada jamak taksir, pada jamak mu'anas salim, ya kan? Pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. 6. Barakallahu fikum. Fathah bagi nasab pada apa saja? Pada isim mufrad, pada jamak taksir. 6. Pada apa lagi? Fi'il mudhari' yang kemasukan fi'il mudhari' sahih akhir yang tidak bersambung dengan sesuatu pun yang kemasukan perangkat nasab. Nah, kasra bagi jar. Nah, sama pada isim mufrad, pada jamak taksir. Nah, barakallahu fikum. Sukun untuk jazm yaitu apa? Pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu pun yang sahih akhir, tidak bersambung dengan sesuatu pun yang kemasukan perangkat jazm. Nah, kemudian disebutkan asrun furu'un na'ibatun an hadhil usul. Salasun tanubu anil dhamma, tiga menggantikan dhamma. Apa saja yang menggantikan dhamma? Wawu menggantikan dhamma. Dan wawu ini terjadi pada jamak mudzakkar salim, juga terjadi pada asmaul khamsa atau asmaus sita. Nah. Kemudian juga apa yang pengganti berikutnya? Pertama wawu, yang kedua dom alif, menggantikan apa alif? Isim mutsanna. Naam. Kemudian apa lagi? Subutun nun pada fiil mudhari', mudhari' yang amsilatul khamsa marfu' tanda rafa'nya subutun nun. Arba'un anil fathati, empat tanda mengganti fathah. Apa saja empat tanda tersebut? Yang pertama berupa alif, mengganti apa alif? Untuk asmaul khamsa. Kemudian apa lagi? Ya, mengganti apa ya? Isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, kasrah, mengganti apa kasrah? Jamak mu'anas salim. Kemudian satu lagi, arbaun an fathah, mengganti fathah. Apa lagi? Hadfun nun, menghapus nun pada fi'il mudhari' yang amsilatul khamsa ketika kemasukan apa? Perangkat nasab. Naam. Dimurojaah ke pelajaran yang telah lewat ya. Ini kesimpulannya, jadi antum apa namanya, ketika membaca kesimpulan seperti ini, ingat maksud-maksud dari apa yang disebutkan alamat i'rab itu, mengerti. Sehingga ketika antum mengi'rab, antum mengerti ini alamat pokok, ini alamat cabang, ini pengganti dari apa, dan seterusnya. Wasnani anil kasro, dua menggantikan kasro. Apa tanda pengganti bagi kasro yang pertama? Yang pertama, ya, ya menggantikan untuk ya menjadi pengganti bagi fathah untuk jamak mudzakkar salim. Enam juga pada isim mutsanna. Enam itu ya. Kemudian pada asmaul khamsa. Iya. Kemudian tanda berikutnya apa pengganti bagi kasrah? Fathah. Iya. Pengganti bagi kasrah yang pertama ya, yang kedua fathah. Mengganti apa fathah? Alismuladhi layan sorib. 6. Yang arbaun anil fathah, menggantikan fathah tadi ada juga kasrah mengganti untuk fathah pada apa? Jamak mu'anas salim. Coba diulang. Yang arba'un anil fathah, empat tanda pengganti untuk fathah. Yang pertama apa tadi? Yang pertama alif menggantikan apa? Menggantikan asmaul khamsah. Asmaul khamsah mansub tandanya alif, pengganti bagi fathah. Yang kedua, tanda kedua apa? Pengganti, tanda pengganti yang kedua adalah ya. Ya ini pengganti bagi fathah pada isim musana jamak mudakar salim. Aksanta. Kemudian tanda yang ketiga kasro. Kasro mengganti fathah pada jamak mu'anas salim. Lalu pengganti yang keempat hadfun. Hadfun nun pada amsilatul khomsa yang kemasukan perangkat nasab. Nah itu ya. Kemudian kita ulang wasnani anil kasro. Dua pengganti bagi kasro. Apa dua pengganti bagi kasro ini? Yang pertama adalah ya. Ya mengganti kasro pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim, dan juga pada asmaul khamsa. Nah, kemudian tanda berikutnya, tanda pengganti untuk kasro adalah fathah. Mengganti apa fathah? Untuk mengganti fathah mengganti kasro pada alismul ladzi la yansharif mamnu' minas sharfi. Wa wahidatun anis sukun, satu pengganti untuk sukun. Apa itu? Al-hadfu. Nah, menghapus nun atau menghapus harfu ilat. Iya. Menghapus. Yaitu amsilatul khamsa ketika kemasukan perangkat jazm maka madzum tanda jazmnya hadfu nun. Itu ya. Atau apalagi? Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, yang tidak bersambung dengan sesuatu pun. Ketika kemasukan perangkat jazm maka dia majzum tanda jazmnya apa? Hadfu. Hadfu harfil illah. Naam. Barakallahu fikum. Ya, silakan Pak Ahmad membaca. Qala musannif rahimahullahu taala wa anna niyabata waqi'atun fi sab'ati abwabin. الأول باب ما لا ينصرف الثاني باب جمع المؤنث السالم الثالث فعل المضارع المتعل الآخر الرابع المثنى الخامس جمع مذكر السالم السادس الأسماء الستة السابع الأمثلة الخمسة. نعم بارك الله فيكم. Qala mu'allif rahimahutaala wa anna niyabata waqi'atun fi sab'ati abwab. Adapun niyabah penggantian maka terjadi wa anna niyabah bahwasanya niyabah afan wa anna niyabata waqi'atun fi sab'ati abwabin, dan bahwasanya niyabah penggantian terjadi pada 7 bab. Terjadi pada 7 bab. Al-awalu bab yang pertama babu ma layan sorif. Bab layan sorif isim mamnu' minas sorfi. Apa penggantian yang terjadi padanya? Yaitu penggantian apa yang terjadi pada isim layan sorif? Nah, yaitu majrur tandanya fathah. Berarti fathah mengganti jar. Fathah mengganti apa? Mengganti kasroh. Nah, fathah mengganti kasroh. Nah, barakallahu fikum. Asani bab yang kedua babul jam ilmu anasis salim. Bab jamak mu'anas salim. Penggantian apa yang terjadi pada bab ini? Yaitu apa? Kasroh sebagai pengganti bagi fathah. Kasroh sebagai pengganti bagi fathah. Nah, aksanta. Asalifu bab yang ketiga al fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir. fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apa yang terjadi penggantian pada fi'il mudhari' mu'tal akhir? Naam, hadfu harfil illa menggantikan apa? Sukun. Iya. Ar-rabi'u al-musanna. Apa yang terjadi pada musanna? Penggantian apa? Ya. Ya menggantikan? Ya menggantikan fathah dan kasro. Ya menggantikan fathah dan kasro. Isim musanna. Naam. Ja'a muslim apa? Ra'aitu muslimaini. Pengganti bagi ra'aitu musliman. Ya kan? Kalau mufrad. Marartu bi muslimaini, pengganti bagi marartu bi muslimin. Atau kita ulang. Ra'aitu muslimaini, seperti antum mengucap ra'aitu musliman wa musliman. Marartu bi muslimaini, seperti antum mengucap marartu bi muslimin wa muslimin. Iya kan? Iya. Nah, itu berarti menggantikan apa? Ya di situ fathah dan kasrah. Naam. Barakallahu fikum. Al-khamis, bab yang kelima, jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Naam. Mengganti apa jamak mudzakkar salim? Mengganti apa? Mengganti doma fathah dan kasro. Naam. Gantinya berupa apa gantinya? Wawu mengganti doma. Ya mengganti fathah dan kasro. Itu. Naam. Wawu mengganti doma. Kemudian ya mengganti fathah dan kasro. Barakallahu fikum. Seperti antum mengucap ja'a muslimuna. Ja'a muslimuna. Nah, ini menggantikan ucapan antum ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun. Nah, seperti itu kan? Ra'aitul ra'aitu muslimina, seperti antum mengucap ra'aitu musliman wa musliman wa musliman. Marartu bi muslimina, seperti antum mengucap marartu bi muslimin wa muslimin wa muslimin. Nah, itu. Ini sebatas contoh aja, pengganti-pengganti ini sebatas memahamkan contoh ya. Nah, barakallahu'alaikum. Adapun kalau secara kaidah bakunya enggak boleh kita ngucap marartu bi muslimin wa muslimin wa muslimin. Namun yang kita ucap adalah marartu bi muslimina. Nah, itu. Barakallahu'alaikum. Nah, as-sadisu yang keenam, asma'u sitta, al-asma'u sitta. Penggantian apa yang terjadi pada asma'u sitta? Yaitu wawu mengganti doma, lalu alif mengganti fathah, lalu ya mengganti kasro. Itu ya. Naam, ja'a abuka, seperti antum mengucap ja'a abun. Ra'aitu abaka, seperti antum mengucap ra'aitu abuka, seperti antum mengucap ja'a abun laka. Ra'aitu abaka, seperti antum mengucap ra'aitu aban laka. Marartu bi abika, seperti antum mengucap marartu bi abin laka. Nah, itu ya. Naam. Barakallahu fikum. Ja'a abuka ra'aitu ja'a abuka ja'a abun laka. Ra'aitu abaka, seperti mengucap ra'aitu aban laka. Marartu bi abika, seperti antum mengucap marartu bi abin laka. Nah, kali ini boleh kalimat seperti ini. Boleh antum mengucapkan ja'a abuka, boleh antum mengucapkan ja'a abun laka. Artinya sama. Datang bapakmu. Boleh. Boleh ya. Boleh. Boleh tinggal milih yang mana? Milih yang mudhof ilai atau menggunakan jar, karena jar di situ memiliki arti milk. Ya, barakallahu fikum. As-sabi'u amsilatul khamsa, penggantian bab yang kelima pada amsilatul khamsa. Naam, fi'il-fi'il yang lima, contoh untuk fi'il yang lima. penggantian apa yang terjadi pada amsalatul khamsah? Ya, nun menggantikan doma, subutun nun menggantikan doma. Kemudian penggantian apa lagi? Hatfun nun menggantikan, ya, menggantikan nasab dan menggantikan fathah dan sukun. Iya. 6. Zaidun yaktubu, Zaidun afan. Az-Zaidani yaktubani. Az-Zaidani lam yaktu lan yaktuba. Az-Zaidani lan lam yaktuba. 6. Barakallahu'alaikum. Ada pertanyaan? Naskah lain ya. Naskah yang menyalin, salinan untuk menyalin. Singkatan dari apa, Pak? Ya harus lihat mukadimahnya apa. Taunya dibaca mukadimahnya. Ya, itu naskah lain ada tulisan seperti itu. Jadi yang Arabi al-Mutanna yang tanda pengganti untuk dhammah alif. Ya, Ar-Rabi' isim mutsanna penggantiannya pada apa? Pada dhamma. Alif menggantikan dhamma. Apa? Enggak disebut. Ya, asanta. Ar-Rabi' yang bab keempat al-mutsanna yaitu terjadi penggantian pada apa? Pada alif menggantikan dhamma, ya menggantikan fathah dan kasrah. Naam, itu ya. Itu kesimpulan dari apa yang telah lewat pada halaman 60 ini kesimpulannya. Barakallahu fikum. Hanya tidak dirinci. Menyebutkan secara garis besar tentang apa? Tentang di sana ada i'rab yang pokok, ada i'rab yang cabang. Ada tanda pokok, yang tanda pokok tersebut adalah dhamma, fathah, kasra, sukun. Lalu ada tanda cabang bagi tanda-tanda pokok tadi. Nah, barakallahu fikum. Apa saja tanda cabang tersebut? Nah, tanda cabang tersebut bisa berupa apa? Wawu, alif, ya, apa lagi? Alif, wawu, ya, bisa fathah, bisa kasra, ya kan? Apa lagi? Hatfun nun, hatfun harfil ila, thubutun nun, ya enggak? Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, lanjutan Abu Isa baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun. تقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وابني وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى ويسمى مقصورا. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun tuqaddarul harakatu thalas. Ditakdirkan tiga harokat, yaitu diperkirakan ada tiga harokat pada isim-isim berikut ini, atau pada kata-kata berikut ini. Barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya harokat-harokat ini dianggap ada, diperkirakan ada, meskipun tidak terlafadzkan, meskipun tidak terucap, meskipun tidak terlihat, namun dianggap ada, diperkirakan ada, itu ya, ditakdirkan. Yang kemudian disebutkan yang pertama pada filismil mudhafi ila ya il mutakalim, pada isim yang mudhaf kepada ya mutakalim. ya yang memiliki arti pembicara. Nam nahwu gulami wabni. Gulami wabni. Nam asalnya dari gulamun ditambah ya mutakalim, gulamun menjadi gulami. Nam wabni berasal dari ibni, ada ibnun dan ditambah ya menjadi ibni. Gulamun asalnya artinya adalah gulam, bisa diartikan pemuda, nam atau budak. Kemudian ya artinya aku, berarti budakku. Ibnun apa artinya? Anak, laki-laki. Ya-nya artinya aku, berarti ibni apa artinya? Budakku. Nam. Mudaf ilaih di sini memiliki arti apa? Lam untuk mudaf ilaih memiliki arti lam, itu pemilikan. Gulami artinya al-gulamu li. Ibni artinya al-ibnu li. Nah, budakku, budak milikku, anakku, anak milikku, itu asal artinya begitu. Nanti ada pembahasan tentang al-idhofa memiliki tiga arti, bisa artinya kepemilikan, bisa artinya fi, bisa artinya min. Nah, bisa artinya lam, bisa artinya fi, bisa artinya min. Barakallahu fikum. Yang seperti ini artinya lam. Nah, filismil mudhaf ila ya'il mutakalim. Contoh gulami wabni. Nah, di sini ditakdirkan tiga harokat, yaitu harokat doma, fathah dan kasro. Antum katakan ja'a gulami, ra'aitu gulami, wa marartu bi gulami. Ja'abni, ra'aitubni, wa marartu bibni. Nah, itu ya. Nah, ada berapa harokat yang ditakdirkan? Tiga harokat, yaitu baik ketika rofa, mansub ataupun majrur. Nah, i'rabnya antum mengatakan ja'a gulami, ja'a fi'lun madin, gulami fa'ilun marfu, alamat rafihi, doma muqaddaro, mana doma muqaddaro, mana amiduriha, harokatul munasa, harokatul munasaba bilya mutakalim, harokat penyesuaian dengan ya mutakalim, karena ya mutakalim adalah ya yang sukun. Yang mencocoknya apa kalau ya sukun itu? Harokatnya apa? Harokat huruf sebelumnya adalah kasro. Seperti wawu sukun, harokat apa yang mencocoki untuk huruf sebelumnya? Doma. Seperti fathah, seperti alif, yang harokat sebelumnya pasti fathah. Nah, kalau alif enggak akan mungkin selain fathah. Gitu ya. Adapun ya dan wawu, nah, bisa harokatnya bisa fathah, bisa doma, bisa kasro kan? Nah, barakallahu fikum. Ketika harokat wawu sebelumnya doma disebut huruf mad, cocok huruf mad. Ketika harokat sebelumnya fathah disebut huruf lin, gitu ya. Begitu juga ya, kalau harokat huruf sebelumnya kasro disebut huruf mad. Ketika harokat huruf sebelumnya fathah maka disebut huruf lin. Nah, barakallahu. Nah, ini pertama pada alis isim yang mudhof kepada ya mutakalim. Isim ketika mudhof kepada ya mutakalim maka ditakdirkan tiga harokat, yaitu doma, fathah dan kasro. Nah, artinya marfu tanda rafa'nya doma, muqaddara, mansub tanda nasabnya fathah muqaddara, majrur tanda jarnya kasro muqaddara. Contohnya apa tadi? Ja'ab, ja'a gulami, ra'aitu gulami, wa marartu bi gulami. Nah, qala wa fil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu alifun lazimatun. Dan pada isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah. Pada isim mu'rab. Nah, berarti dia itu berupa isim ya, bukan fi'il. Mu'rab berarti dia itu isim yang mu'rab, bukan isim yang mabni. Mengerti? Alladzi akhiruhu alifun lazimatun, yang berakhiran alif lazimah, terkecualikan apa? Isim-isim yang berakhiran bukan alif. Itu ya. Seperti apa? Seperti berakhiran huruf shohi atau berakhiran ya, itu terkecualikan. Kemudian lazimah, terkecualikan isim-isim yang berakhiran alif namun alifnya tidak lazimah. Alif lazimah itu tetap. Naam. Barakallahu fikum. Tetap artinya alif itu enggak akan berubah menjadi ya, itu ya. Atau tidak akan berubah menjadi wawu. Nah, itu alif lazimah. Seperti apa? tidak akan berubah menjadi apa, maksudnya tidak akan berubah menjadi ya. Nah, seperti al-fata. Antum lihat al-fata ini berakhiran alif kan? Sesuai enggak dengan pengertian yang disebutkan al-fata? Sesuai. Kenapa dia berupa isim? Yang kedua mu'rab. Ya, bukan isim mabni. Yang ketiga berakhiran alif. Berakhiran alif enggak? Berakhiran alif. Kepada alifnya lazimah atau tidak? Lazimah. Tidak akan bisa berubah menjadi ya alif tersebut. Nah, berbeda dengan antum mengucap ja'a muslima makkata. Ja'a muslima makkata, datang dua muslim Mekah. Ja'a muslima makkata, berakhiran apa? Muslima. Alif, asalnya muslimani min Mekah. Ya, ja'a muslimani min Mekah kan. Kemudian minnya kita buang. Idofa artinya min. Ja'a muslima makata. Nah, itu ada alif, isim yang berakhiran alif muslima. Namun alif di sini bukan lazima. Bukan alif yang tetap. Nah, sehingga alif ini bisa berubah menjadi ya ketika diubah dalam susunan kalimat yang lain. Ra'aitu muslimai makata. Marartu bi muslimai makata. Nah, bisa dimengerti? Nah, itu yang dimaksud dengan isim yang mu'rab yang berakhiran alif lazima. Disebut dengan isim apa di sini? Isim maksur. Nah, contohnya kita lihat, baca lagi. Nahul fata wal mustafa wa musa wa hubla wa yusama maksuran. Isim ini disebut dengan isim maksur. Nah, disebut dengan isim maksur. Barakallahu fikum. Jadi apa itu isim maksur? Yaitu isim mu'rab yang berakhiran alif lazima. Isim mu'rab yang berakhiran alif lazima. Dari ta'rif itu bisa dipahami bahwasanya isim maksur adalah berupa isim yang dia itu mu'rab, artinya mengalami perubahan dari rafa' menjadi nasab menjadi majrur, dari perubahan doma fathah kasrah yang akhirnya alif lazima, berakhiran alif terkecualikan isim yang berakhiran ya atau yang lainnya lazima. Nam, terkecualikan isim-isim yang berakhiran alif namun tidak lazima. Nam, barakallahu fikum. Nam, isim ini ditakdirkan tiga harokat, yaitu harokat doma, fathah dan kasroh. Artinya diperkirakan ada doma ketika marfu, diperkirakan ada fathah ketika mansub, dan diperkirakan adanya kasroh ketika majrur. Antum berucap ja'al fata, ro'etul fata, marartu bil fata. Nah, silakan di Irob. Siapa yang Irob? Ja'al fata. Ja'al fata. Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Iya. Terus apa? Al fata. Al fata fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Iya. Mana min duhuriha? Apa ini? Iya. Ta'adzur. Mana adzurnya? Ta'adzur. Nam. Ta'adzur tidak mungkin dinampakkan. Ta'adzur artinya tidak mungkin dinampakkan. Kenapa? Karena alif tidak menerima harokat. Ya. Ra'itul fata di Irob. Ra'itu fi'lin madin mabniun ala suhuni litisolihi bidhamirin raf'in mutaharikin. Atau domirun mutasilun mabniyun ala dumi fi mahali raf'in fa'il. Al-fata maf'ulun bih mansubun walamatu nasbihi al-dhamma al-muqaddarah atau adzur. Alamatu rafi'i alamatul muqaddarah alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun fathatun muqaddaratun mana amin duhuriha ta'adzur. Iya. Marartu bil fata. Iya. Mas Ajis. Marartu bil fata. Marartu bil fata, marartu fi'il fa'il. Maror apa? Al bi ba marartu bil fata. Ba harfu jar, fata majrur bil ba wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddarah mana min dhuhuriha at ta'adzur. Naam, ahsanta. Barakallahu fikum. Lalu disebutkan lagi wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu fil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun maqablaha. Dan ditakdirkan dhamma dan kasrah. Nah, di sini yang ditakdirkan dua harokat, yaitu apa? Dhamma dan kasrah. Berbeda dengan sebelumnya, berbeda dengan isim yang mudhof kepada ya mutakalim. Berbeda juga dengan isim maksur. Nah, pada isim mudhof kepada ya mutakalim dan isim maksur ada berapa harokat yang ditakdirkan? Ada tiga, dhamma, fathah, kasrah. Kalau sekarang hanya ditakdirkan dhamma dan kasrah saja. Fathah tidak ditakdirkan. Nah, yaitu apa? Filismil mu'arabil ladhi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun maqablaha. Yaitu pada isim mu'arab yang berakhiran ya' lazimah, yang huruf, harokat huruf sebelumnya di kasro. Pada isim mu'arab yang berakhiran ya' lazimah, yang harokat huruf sebelumnya di kasro. Nahwul qadhi wa da'i wal murtaqi. Seperti al-qadhi, ad-da'i, al-murtaqi. Nah, wa yusamma mangkuson, dan isim ini disebut isim mangkus. Isim mangkus. Naam. Tarqafikum. Antum lihat pengertian, berarti isim mangkus adalah isim mu'rab yang berakhiran ya lazima yang huruf sebelumnya di kasrah. Naam, antum lihat. Isim mangkus berarti pertama dia berupa isim. Bukan fi'il atau huruf. Kemudian mu'rab, bukan yang mabni. Berarti dia bukan isim mabni. Yang berakhiran ya lazimah, terkecualikan yang berakhiran selain ya, seperti berakhir alif atau huruf shohe. Lazimah ya yang tetap, terkecualikan apa? Isim-isim yang liyaknya tidak lazimah. Ya-nya bisa berubah menjadi alif atau menjadi wawu. Mengerti? Terkecualikan isim-isim yang ya-nya berakhiran ya, namun ya-nya bisa berubah alif, namun ya-nya bisa berubah menjadi alif atau wawu. Contohnya apa? Contohnya itu mengucapkan ra'aitu muslimai makata. Berakhiran ya enggak? Ya, nanti bisa berubah menjadi alif. Yaitu apa? Antum mengatakan ja'a muslima makata. Atau itu mengatakan ra'aitu muslimi makata. Aku melihat para muslim Mekah. Nanti bisa berubah ya itu menjadi wawu. Antum mengatakan apa? Ja'a muslimu makata. Nah, mengerti? Nah, berarti ya pada muslimi, muslimai lazimah atau tidak? Tidak lazimah. Padahal dia di akhir isim. Muslimi, akhir isim kan? Sebelumnya di kasroh enggak? Di kasroh, muslimi. Nah, kalau yang muslimai tidak masuk pengertian ya, Afan. Yang muslimai tidak masuk pengertian karena disyaratkan untuk isim mangkus ini berakhiran ya yang sebelumnya kasroh. Harakat huruf sebelumnya kasroh kan? Berarti yang masuk contoh apa? Ra'aitu muslimi maror ra'aitu muslimi makata atau marortu bi muslimi makata, yaitu yang masuk di sini jamak mudzakkar salim ketika mansub atau majrur, iya kan? Naam, isim jamak mudzakkar salim ketika mansub atau majrur dia berakhiran ya isim tersebut, dan ya tersebut menjadi tanda i'rab. Naam, yang akan berubah menjadi wawu ketika marfu, maka ianya di situ tidak lazimah. Nah, bisa dimengerti? Barakallahu fikum. Maksurun maqablaha, yang harokat huruf sebelumnya maksur. Nah, contohnya mana? Al-qadi ad-da'i al-murtaqi. Nah, al-qadi isim, berupa isim. Lalu dia itu mu'rab. Kemudian berakhiran ya, sebelum ya ada kasro. Terkecualikan juga isim-isim yang berakhiran ya, namun harokat huruf sebelumnya bukan kasro. Terkecualikan isim-isim yang berakhiran ya yang harokat sebelumnya bukan kasroh. Seperti apa? Seperti dobyun, berakhiran ya bukan? Ya, namun harokat huruf sebelumnya bukan kasroh, bahkan dia sukun, dobyun. Maka untuk mengatakan ja'a dobyun, ra'aitu dobyan, dan marartu bi dobyin. Nah, di sini disebutkan tuqaddar untuk isim mangkus. Nah, untuk qad seperti qadi, da'i, dan al-murtaqi yang ditakdirkan di sini apa? Dhamma dan kasrah. Pada contoh ja'al qadi marartu bil qadi. Ja'ad da'i marartu bid da'i. ja'al murtaqi marartu bil murtaqi. Nah, itu contohnya. 6. Adapun ketika mansub, maka mansub tandanya fathah dhahira, bukan muqaddarah lagi. Antum katakan ra'aitul qadiyah, ra'aitu da'iyah, ra'aitul murtaqiyah. Jadi atau darabtul qadiyah wal qadiyah ra'ai apa tadi? Darabtul qadiyah wad da'iyah wal murtaqiyah. Nah, mansub tanda nasabnya apa di situ? Fathah dhahira. Nah, sekarang di i'rab contoh ja'al qadi. Siapa yang i'rab? Ja'al. Ya, tadi berganti. Ja'al qadi. Ja'al qadi. Ja'a fi'il madhi mabniu ala fathi al qadi al fa'ilu fa'ilun marfu'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma ya dhammatun muqaddaratun muqaddaratun mana min dhuhuriha thiqal thiqal. Nah, sekarang mana am dhuhuriha thiqal, kalau isim maksur mana am dhuhuriha ta'adzur. Apa arti ta'adzur? Tidak bisa dinampakkan harokatnya, tidak bisa diucapkan, ta'adzur, tidak mungkin. Ta'adzur artinya tidak mungkin. Kalau thiqal artinya berat. Berat, berat apa? Berat ya menerima dhamma, berat ya menerima kasroh. Nah, antum berat mengatakan, orang Arab berat mengatakan ja'al qadiyu marartu bil qadiyi, itu berat. Nah, sehingga mereka mentakdirkan harokat dhamma dan kasroh dianggap ada, tidak diucap. Maka mereka berkata ja'al qadi marartu bil qadi. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dengan thiqal. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian lihat contoh ayat. Contoh yauma yad'ud da'i muhti'ina ila da'. Nah, di sini kemana ya-nya? Enggak ada ya-nya kan? Padahal tadi dikatakan ya'un lazimatun, ya yang tetap. Maka arti dari ya lazima artinya bukan ya yang tidak bisa hilang, bukan itu artinya. Arti dari ya lazima adalah ya yang tetap tidak akan bisa berubah menjadi wawu. Tidak akan bisa berubah menjadi huruf lainnya. Seperti pada contoh apa tadi? Kalau yang bisa berubah contohnya pada ra'aitu muslimi makata. Bisa berubah menjadi ja'a muslimu makata. Iya kan? Nah, adapun ya ini bisa hilang, disembunyikan bisa. Yang ya isim mangkus ini bisa hilang atau bisa disembunyikan, seperti pada contoh yauma yad'ud da'i. Ya-nya tidak kelihatan, disembunyikan. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena memang demikian isim mangkus. Isim mangkus itu memiliki beberapa keadaan. Gitu ya. Jika beral, isim mangkus jika beral, maka yang paling sering ya yang muncul. Ad-da'i al-qadi. Mengerti? Jika beral. Yang kedua, jika isim mangkus ini mudhof, maka ya-nya wajib muncul. Nah, jika mudhof, jika mudhof, maka ya-nya wajib muncul. Ja'a qadi makata. Ya-nya muncul. Ja'a qadi makata. Ra'aitu qadiya makata. Marartu bi qadiyi. Ra'aitu bi qadi makata. Nah, ya-nya muncul ya. Kemudian, jika mansub, nah, jika mansub nakiro, jika mansub dan dia nakiro juga ianya muncul. Ra'aitu qadiyan, ra'aitu qadiyan, ra'aitu da'iyan, nah, muncul kan ianya. Nah, jika tidak beral, tidak mansub dan tidak mudhof, maka yang paling sering ianya hilang. Ja'adain ra'aitu ja'adain ma ja'a qadin wada'in. Nah, wa murtaqin dan yang semisalnya. Bisa mengerti kesimpulannya? Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Yang jarang, nah ini yang jarang sekarang, tadi yang sering. Yang jarang adalah beral ya-nya hilang. Ini sangat jarang, seperti pada contoh ayat yang kita baca. Beral namun ya-nya hilang. Nah, ini jarang. Sama apa lagi? Nakira ya-nya muncul. Itu sangat jarang. Bisa mengerti? Nah, itu ya. Jadi isim mangkus adalah isim yang berya. Yang ya ini seringnya muncul ketika isim tersebut beral. Ad-da'i al-qadi. Kemudian ya ini wajib muncul ketika isim tersebut mansub. da'ian yang mansub nakira, atau ketika mudhof qadi qadi makata qadi al madinah. Nah, kemudian apa lagi? Ya ini sering muncul ketika beral al qadi. Yang jarang ya sekarang. Ketika apa? Tidak beral, ya-nya hilang, ini jarang. Begitu juga ketika nakira, tidak mansub, tidak mudhof, ya-nya muncul. Ini jarang. Nah, barakallahu'alaikum. Silakan dibaca ulang kitab al kitab ilmu sorob al-mumti' fi ilmi tasrif, karena kita pernah mempelajari kitab itu. Halaman 32. Ya. Dianjurkan membaca ya. Di halaman 32 ada pembahasan pembagian isim berdasarkan huruf di akhir katanya. Nah, lalu disebutkan ada isim sohe, isim sibhu sohe. Kemudian disebutkan isim mangkus. Nah, ada halaman 33. Disebutkan pengertian isim mangkus, pembahasan pengertian isim mangkus, lalu cara penulisan ya isim mangkus. Ya, dirinci kan? Cara penulisan ya isim mangkus. Kemudian juga isim maksur, pengertian isim maksur, lalu cara penulisan alif pada isim maksur, kemudian pembagian isim maksur. Nah, pembahasan ini berakhir sampai halaman untuk isim maksur sampai halaman 37. Pembahasan tadi isim mangkus, isim maksur. Nah, itu dibaca ulang supaya lebih mengerti arti dari isim maksur dan isim mangkus. Nah, yang tadi disampaikan disebutkan ya tentang apa tadi? Ya, yang seringnya muncul atau yang jarang muncul dalam keadaan bagaimana dan seterusnya disebutkan di situ. Nah, silakan dibaca ulang kitab tersebut untuk lebih mengingat apa yang telah disampaikan. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa tadharu fihi al-fathatu li khiffatiha, dan muncul fathah karena ringannya. Nah, artinya apa? Tidak muqaddar lagi ketika fathah. Nahwu ajibu da'iyallah, artinya ya ketika berharokat fathah ringan untuk diucap. Berbeda ketika berharokat doma dan kasroh itu merasa berat sehingga mereka tidak memunculkannya. Nah, pada contoh ajibu da'iyallah. Ajibu da'iyallah. Ya Abu Isa di Irob. Ajibu da'iyallah. Ajibu da'iyallah. Ajibu fi'lun amrin mabniun ala hadfin nun wal wawu tamirun wal wawu wa wawu jama'ah tamirun muttasirun fi mahali raf'in fi mahali nasbin maf'ulun bih da'iya fi mahali raf'in da'iya da'iya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-fathah al-zahirah. Iya. Ajibu fi'lu amrin mabni ala hadfin nun. Fi'lu amrin mabni ala hadfin nun. Wal wawu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'ilun da'iya. Da'iya maf'ulun bihi mansubun mansub alamatu nasfihi al-fathah al-zahirah. Wahwa mudhaf mudhaf walatul jalalah mudhafun ilaih. Lafzul jalalah Allah mudhafun ilaih majrur alamatu jarihi kasra. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT memudahkan bagi kita semua dan bagi saudara kita yang mendengarkan ta'lim ini lewat online atau bagi kaum muslimin yang lain untuk bisa mengerti dengan baik, diberi pemahaman dengan baik terhadap perkara din dan terutama juga dalam perkara bahasa Arab yang sedang kita pelajari ini. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.